الحمد لله ما شاء الله الرحمن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bisa alim tani. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alahu laka aduan liuhawwisaka bihi ilaihi wa harraka alaika nafsa liyajuma ikbaluka alaihi. Ja'ala gawe sop Allah Ta'ala hu ing setan. Ja'ala gawe sop Allah Ta'ala hu ing setan naka maring siro. Setan digawe aduan ing musuh. Liuhawwisaka supaya meksa sapa Allah, marakno sapa Allah, maksudnya mengarahkan sapa Allah. Kaing sira bihi kelawan setan. Allah ngarahno meksa ilaihi maring Allah. Kowe iki diparingi dhe musuh setan. Gara-gara dhe musuh setan kowe kepeksa golek tempat lari. Nah, tempat lari ku ora ana liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Allah gawe setan itu hikmah gede. Bin kini di musuh, nah di musuh tunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini detik nondorong kita iling Allah. Waharokalan gerakna sapa wa ta'ala ka alaika ing atase sira an-nafsa ing nafsu. Wong duwe sahwat duwe nafsu. Sebuah liadu mas sebuah langgeng apa ibaluka apa madep sira. Madep alaiki ing atase apa. Allah maringi kowe di nafsu iku ape. Dan kowe tetap madep ning Allah. Ini masyhur. Suatu saat Sayyidina Umar ditanya, apa Anda terlintas ingin gimana, ingin zina? Iya. Apa Anda ingin itu dihilangkan dari Anda? Tidak. Kenapa? Ya malah bagus. Jadi misalnya orang wedo ayu gelembok zina, gue kepengen itu apa? Baru kayak kepengen berarti kayak nafsu. Terus ketika kayak nafsu, orang sido itu untuk nopo ganjaran. Kumpama wong radhi sahabat ambek wong wedo iku ninggal zina ambek wong wedo ora ditong ganjaran mergo ora perjuangan. Mboten napa perjuangan. Kok dewe Sayyidina Umar ora mungkin wong radhi ditong ora mungkin wong ditong ganjaran mergo ninggal zina ambek watu ambek kayu. Mergo ora ana sahabat iblis. Justru baru kaya ana sahabat iku kuwi nak berhasil ninggal no diganjar. Lah iso ninggal lo iku kabeh nganggo pertolongane Allah Subhanahu wa taala. Di barokai kue wedi zina, wedi maling, wedi sesat, bedina dungo ya Allah kendalikan diriku. Wong kula mau nganti saat ini yang tertahajud seringnya dungo ya Allah matohir kolfi wa hasin farji minal fawahis. Gusti kula tulung, hati kula jenang bersih, lan di masa mendatang kula jogo sangin zina. Ojo bapak orang di masa lalu rajino, terus begitu pede di masa depan tidak nopo zino. Baru kayak kita di nafsu, di kekhawatiran setiap saat bisa terjatuh di dosa zino, dosa nyolong, dosa macam-macam. Akhirnya karena kita melihat potensi kita itu sesat, potensi kita zino, potensi kita maling, potensi kita ngakali wong. Setiap saat sungkem di pangeran supaya terlindungi. Itu jenisnya apa? Allah gawe nafsu, ben gue tetap madep nih gue Allah. Repote iku nak apa ge nafsu terus ge malah berkawan ben apa nafsu iku. Iku markai iku gak sesuai rencana Tuhan berarti gak sesuai apa. Wong ge musuh ben kowe di musuh ra di musuh terus kepengin golek bolo golek perlindungan. Jadi Allah ge setan iku berkah ben kowe di musuh nak di musuh terus golek perlindungan lan iku gak ono liya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Repote wong ora anggap setan musuh tapi napa kawan iku repote wis gak sesuai rencana kabeh namun ngoten-ngoten ku pun ruwet kabeh. Juga balik malah ya terus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi barokah kula jenengan duwe nafsu niku banyak ganjaran sing krana kita di nafsu. Nabi langsung ndonga anta ya Allah muzakkiha Allah muzakkiha anta muzakkiha la yuzakkiha illa anta. Ya Allah jenengan sarasan sing saged membersihkan nafsu kula. Kula suwun ati kula jenengan bersih, nafsu kula jenengan bersih, la yuzakkiha illa anta. Jadi wa nafsi wa ma sawwa. Nggih. Terus qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nabi langsung ngomong apa? Allahumma zakkiha la yuzakkiha illa anta. Jadi orang tentu yang jadi wali itu ya baru kaya nafsu. Kata-kata ya baru kaya nafsu. Masyur itu kaya hati sohain. wonten tiyang terjebak teng gua. Terjebak teng gua tertutup watu. Tiga orang itu bersepakat ayo berdoa dengan amal terbaik yang Anda ingat. Lha iku sing sitok eling di wong tuwa loro di rumah nganti dene pas njupuk susu, pas wong tuane lesu turu di baro, anak-anake nangis. Ora dikei susu karena ndak ingin susunya diminum anaknya mengalahkan orang nopo. Tuwa, orang tuane tangi diumbir. Fanfaro cek. Batu itu sebagian langsir. Terus yang kedua dungo, saya ini punya karyawan duwe gaji pedet, cara Indonesia ini pedet. Hari itu karyawan kulo ini lunga ilang raro asal usule ngantos 10 tahun nopo pinten. Bareng 10 tahun teko pedet iku wis di anak di putu. Jumlahnya pun puluhan, pun kuatah. Bareng karyawan kulo teko, akdini hak, aku kei hakku. Pikirane karyawan isih pedet, jupule pedet sak anake sak putune dikekno kabeh. Kamu jangan menghina saya jadi karyawan. Ndak ini milik kamu dan iki anak putune spek kabeh jeneng WM dan iki lahir sangko WM. Dan iku karyawan kula Gusti dibendet kabeh ora muni matur nuwun kula ya ora dikei blas. Lah wis mantep kula wis waktu. Lah iki dadi amal saleh. Lah sing ketiga iki ya jadi tiru tapi bagus itu. Sing ketiga iki elek tenan. Kula niku duwe tangga, wayune ora karwon suweneng. Tak rayu puluhan tahun ora gelem. Tak rayu tahunan mboten purun. Bareng wae paceklek. Tak rayu mek dhuwit patang dinar, cara saiki mes 10 juta purun. Pas badhe kula zina, kula tumpaki ndekne ngelingno aja geman buka tutup tanpa hak. Kula langsung mlayu gak sida dhuwit tetep tak kene. Jadi baru kaya gak sida zina padahal posisi mun ngoten diangkat dadi wali. Dadi ada wong diangkat wali nu baru kaya ra sida nglakoni napa nafsu. Jadi wong diparingi nafsu iku ben wedi mergo delok potensi masa depan terus iltijak sungkem ning pengen. Faham gitu, terus kulo nganti saat ini juga sering dungo, ya Allah, lindungi kulo sangking zino, sangking macam-macam. Perkara ini gini kok. Setiap saat kue di nafsu itu, mesti kue khawatir. Jangan-jangan terjebak, jangan-jangan kalah. Karena semua itu orang-orang liya, kecuali kayak balik nih kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Rasulullah ngajari, wong gak berwudu, cek kentungan apa, Allahumma tahir qalbi wa hasin farji minal fawahish. Kalau kaji nabi ini juga, ya cek berdua gitu. Karena semakin tahu potensinya nafsu, semakin kita sadar nak tidak mungkin terhindar kecuali kelawan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dipandang secara optimis wa aqbala 'alaikan nafs wa harraka 'alaikan nafsa awang gerakno nafsumu ben liyadu maswa dadi langgeng apa ikbaluka apa madhep sira kowe madhep alihi ing atase Allah Subhanahu wa taala sing ge madhep. Iku mau terus golek sungkeman ben selamat. Saat ini pun ini pun bahasa kantor setan pun selesai. Saat ini bahasan perilaku kita. Man desapani wong asbata iku netepno sapa man li nafsihi maring awak dhewe men. Orang yang menganggap dirinya tawaduan ing tawadu. Wong sing netepno awak ing rasa tawadu. Fahuwa menggote man wal mutakabiri wong sing sombong. Hakon kelawan nyata. Jadi wong kok ngerasa awake tawaduk iku wong sombong. Wong tawaduk iku derajat paling dhuwur. Nek wong ngerasa sopan berarti ngerasa wong paling dhuwur. Nek wong apik sombong sithik-sithik, nek wong ngerasa sopan malah paling sombong. Wong paling dhuwur. Kok wong wong kuper-kuper. Ono wong mlete terus ngukumi wong kok mlete ning ngono. Kok ora akhlak blas. Kok wong iku kaya aku mesti ning ati terusane ngono. Iku wis mesti. Jadi malah nek wong niku seneng sombong. Wong sombong luwih apik dibanding tawaduk. Mergo wong ngerasa tawaduk berarti hakikatnya wong paling sombong. Man asbata li nafsihi tawaduan fawa al mutakabbiru hakon. Misalnya ada wong melewati sombong. Orang ada wong lanya Quran kaya aku. Orang ada wong lomo kaya aku. Jadi ini sehingga lomo ya rapal Quran. Wong kok sombongnya. Sopan sih dia kaya aku kaya aku. Ini yang hati. Jadi ini ilih nama. Ilih nama. Sombong. Mereka nganggep wong dia wakil kaya dia. Kere hikam lan man asbata li nafsihi tawadduan fa huwa al mutakabbiru haqqan usung bener-bener wong sombong. Mergo tawaddu iku makom paling dhuwur lan ndekne ngrasa tawaddu berarti ngongko awake iku paling napa? Paling napa dhuwur. Nah kecuali ngeten niku saged nglawan tawaddu. Kula cerita sing nyata-nyata sami dhewe sahabat-sahabat. Umar tuh kan Amirul Mukminin, dia sangat sukses. Fatahal Amsor, dia bisa menaklukkan beberapa kota. pernah terlintas di hatinya tuh bahwa saya ini khalifah paling sukses. Suatu saat ada acara pidato, pokoknya acara syukuran, Umar kan pidato sampai Amirul Mukminin. Ini pidato mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya adalah pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya, itu buruh yang bulikku, khaliku bulik. Gara-gara aku ora iso mangan, sebek bulikku buruh kan menek kurma, tiap sakenean itu tiga ikur mosito. Akhirnya udah bisa mangan gak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uangku kaget kabeh. Iya mirip mukmin pidato cerita anak cilik tau buruh. Itu mangkel loh, cinta ini kan rumah sana, ini kan pidato tata negara, tata ekonomi jilid piro, rumah sana kan gawe solusi-solusi, kenapa? Solusi-solusi, kenapa? Kenegaraan, ini amirin, bareng-bareng. Jadi itu, kita koi deh, Salman, kenapa Anda pidato demikian? Khutis tu nafsi, saya, nafsu saya mengatakan bahwa saya ini khalifah terbaik, saya punya sekian prestasi. Maka saya lawan dengan cerita-cerita bahwa saya hanya seorang Bani Makhzum, yang untuk makan saja saya harus buruh. Yang untuk makan saya harus buruh. Yaitu untuk menaklukkan nafsu. Mari wong tahu diutang lu ape, mari tawa itu. Tapi aja terus nongol, cukup pisan bindu, semarang tak tahu itu, ya gue sih. Mulai temu ngono, cuma boleh tahu utang, tahu butuh gue. Waktu sampai di syahwat, mulai temu ngono, masa cobaan, serbanan, orang itu ya syahwat. Tak jangan ngono, gue ape, ben marai tawa, tawa. Ngocok kok ngerasa tawaduk gue komentari mau pulau alim sombong, pulau apal Quran sombong, pulau suga sombong. Nanti ini hukum uang sombong nanti jadi hakim pemutus bahwa orang sombong enggak gitu ya sombong. Uang enggak jadi hakim tertinggi yang mutus nama dia sombong tahu. Ibu itu kenapa? Sombong. Nah iya, nah ketika Anda mutus nama dia sombong, uang kok sombong ini. Berarti Anda ini seorang hakim besar yang menfonis bahwa itu sombong ini enggak. Memposisikan hakim sombong enggak? Wong kok tukang evaluasi terus dia kayak keputusan. Terus dia ni kau hakim saya memutus no ikut sombong ikut orang. Terus dia ni kau sokong orang pangeran rasa apa kau saya mohon disiki sombong ini. Kemudian man asbah tali nafsi tawaduan fahuwa al mutakabbiru no hakon. Icara hakon ni barang benar-benar takabur. Jadi kita itu yang benar. Ya lu sombong kau kan bangen-angen ni lu. Saya ini misalnya orang wong melete. Cek wong alim, cek wong hafal Quran, cek wong pejabat. Ini saya ini karirnya gini suksesnya. Terus gue wong kok sombong ini. Mesti ini ngatimu itu rakoyo aku. Atau rakoyo ini. Berarti Anda penyeleksi kan? Anda hakim agung yang memutuskan dia sombong. Kok gue saya ngecap. Lawang ngecap itu luwes saat diurai itu kan. Derajatnya lebih tinggi. Ini disebut fahuwa al-mutakabiru. Iblisa orang-orang, iblisa kerana orang-orang apa tawadu apa tawadu. Orang-orang itu ilah anrifatin kecuali derajat yang paling dhuwur. Orang-orang tawadu kecuali derajat yang paling dhuwur. Muka tawadu, man tawadu arafa'ahu wa. Faman mengkoti sapani wong asbata itu netepno sopaman. Famata asbata linafsi kata waduan. Famata asbata. Famata asbata. Ini aku ngangki mukhotob. Famata asbata. Ini aku ta'et, ta'et asbata di idhomno ning ta'et tak mukhotob. Famata asbata, mongko semangsane netepno sira li nafsi ka maring awak dhewe sira. Kowe netepno tawadhu aning tawadhu. Fa anta mongko te sira iku al mutakabbir wong sing sombong. Iki sing adat Jawa salah kabrah. Adat Jawa nek wong tukang ngrasani, tukang ngukum wong liya sombong, dhekne dianggep sopan. Iku sing salah kabrah. Nek cara adat wong tasawuf, wong ngukum wong liya sombong, dhekne ora usah sopan. Dhekne sing paling sopan. Sing adat Jawa salah kabeh ning. Adat Jawa itu anggar komentari wong sombong sama ini dikne sing sopan. Apa ya adat Jawa nyelamat nama edw. Tapi ini cara hikam buatan wali anggar wong rasa sopan. Iku wong paling apa? Jelas kulon itu saat ini umur kulon pun di atas 40. Iku kulon kancanan wong sopan, wong sombong seneng wong sombong. Wong sombong itu relatif apa? Ngawure itu terkendali. Kulon itu ditunggu melarat. Semua bongnya raka-raka. Negeri wong rasa seneng, kulon itu wakrab. Karena itu tentang klet. Keswong kok kancanan wong sombong. Aku senang ganjaran sombong. Cik eling nek mati pangeran. Jadi semua bagaimana? Dia ngomong baik kau. Aku gus PM larat lah moh lah kau tunduk di dulur gue kising suka murah beuang moh. Aku ada orang mangan di bangino. Semua pangeran. Tapi kau malah senang. Tapi pria punya selera. Kau ketemu melarat itu seneng rasa sombong malah kau berkata. Semua cerita anak elor, duit randu. Itu masalah kok. Jadi kau hubungan dengan pangeran itu masalah kok. Dirangen-angen kok. Kok sopan sombong tangan-tangan. Perkara ini sing sombong iso ngitung nikmate Allah. Sing sopan sawangane cara Jawa sopan. Panen ini menira panen. Mesti ciptane wong anake loro ngene iki. Tangan-tangan aku lho kula piambak kula ini pengagum kitab-kitab hikam niku seneng wong sombong timbang wong tawaduk. Perkara ini wong tawaduk kuwat. Kecuali wong tawaduk nak cerita. Dunia saya kira rusak, kiai rapa peduli masyarakat di sana ni, bos. Seorang yang syariat melaku, syariat melaku, syariat terus ada di hakim tukang inventarisir, iki syariat melaku, syariat macet. Koyo DPR, itu tukang apa? Tukang koreksi. Itu cuman, lain dewi kanji nabi, ini kita hadis yang diriwayat ulama-ulama, idza qala ar-rajulu halakana sufa wa ahlakuhum. Nah, ana wong komentar dunia wis rusak, bahwa apa ahlakuhum dia yang paling jadi dunia ini kita melakukannya kersane pengeran orang bulat orang bulat melakukannya pengeran ini aku seneng ini memang becet sombong becet keserata harus ikut orang melaku ya aku juga urus ikan melaku malah seneng cuma kawaduk terus saka ngurus popok malah wajib ya sebenarnya jadi famata asbat tali nafsihi tawaduan fa'antal mutakab. Jadi wong kok merasa tawaduk, wong dia sing takabur fa'antal mutakabbir. Tapi dia kecewa salah kabeh, salah total. Wong Jawa wong sing sopan dianggap sopan, sing sombong dianggap. Nah, kecuali nglawane kados Sayyidina Umar wae ngene kok. Saya seorang dari Bani Maslim yang bisa nyamakan tuh buruh bulik saya kon menek kurma terus iso mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kita ngomong suka-suka kali-kali pidato jadi cerita prestasi ini. Saya dulu iso mangan mereka utang terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hebat tenan. Laisa ora ana sapa al mutawaji wong sing sopan iku alaji wong. Sing ida tawadhu analikane sopan sapa al mutawaji ro aku ngerti sapa wong. Anaru ing sakteme wong faqoma iku sak dhuwure perkara. Sona akan ngelakoni sopo lagi. Orang ono wong sing sopan, orang yang melihat perilakunya itu di atas rata-rata. Walakin il mutawadi, tetapi ini utawi wong sing sopan. Iku Allah di wong. Ida tawadu analikane tawadu sopo wong, roa among kongerti sopo wong. Anak gue ini saat temen wong, dinama itu cek sangi sore perkoro. Dinama itu sangi sore perkoro, sona akan agawe sopo wong. Jadi wong tawaduk itu wong sing setiap sudah tawaduk merasa masih kurang lagi. Masih kurang lagi. Jadi ngerti nih, tak. Hikam itu pun ngedikannya pun jadi. Misalnya saya seorang alim, atau saya seorang kaya, atau saya seorang yang lomo. Ketika di majlis aku semilih guguri. Contohnya Imam Ghazali itu yang majlis, ada wong alim atau wong terhormat, milih guguri awal sandal. So wong alim liyane koyo umume wong ning depan umum di depan umum pokoke ning kon fiklan. Terus sing ning pinggir sandalmu dari Imam Ghazali nyontokno ngeroso. Wong-wong kok ning ngarep cek sombong ya. Sing bener wong alim tawantuk, tawantuk iku ukurane lungguh pinggir sandal. Ketika Anda mengatakan yang bener yang seperti itu berarti Anda merasa benar, yang lain salah. Lho hakikate sombong yang merasa bener iku. Padahal kadang sing ning ngarep ra niat sombong, mau niat nyenang nang sing ngundang nyekon kok ngarep, kok ngarep, kok guri ya kok guri ngono ae. Jupule sing guri bebo sopan jupule atine. Sombong mung ngrasa dekne sing paling bener. Mane ati-ati, mane nek dikon kok ngarep terus aku pengen ra kepengen ora jarani sopan iku nobek rokokan anggere kan di dire sing lepoken ngono ae biasa ae. Utawa mangan sing wadah ketok pra priyayi. Nggih teng sikam ana cerita terus. Wong ngilangi riya niku. Wonten wong alim terkenal wali. Saking terkenal wali dungane mandi sampai gosip iku tok khalifah. Khalifah ngajak pengawale supaya sowan njaluk dungane wong alim iku ben barokah. Mesthi kelakuane khalifah ya paling yo khalifah langgeng mbok apa pokoke pancen. Bareng dene krungu nang hadhihi musibah iki musibah dari wong alim. Pas khalifah teko dene iku cara Indonesia namung sarungan tok. Sarungan tok ora kelambenan, semangan juwajan mulu-mulu bar mangan apel sitok, mangan neh. Wes wae omong, wes ora priyayi blas. Terus khalifah, hadzal ladzi taqai annahu waliyyun. La hajata lagi. Wong iku sembah kepali suara mutu sak balik-balik terus balik. Mereka kalau saya balik, terus ya Allah, alhamdulillah jangan selamat no saking nopo khalifah. Lha iku sopan. Mereka dekne kepengen roh jadi diri dekne ora sesuai asumsi sing dibayangno khalifah. Iku jenenge sopan. Jadi baru kayak dekne ra priyayi iso ngusir nopo khalifah. Orang kau terus malah nak tahu omongan ini, nak tahu pakaian ini. Akhirnya demi terus nak tetap dengan ini, nak mandi. Boleh tetap ngobrol. Saya pun tak malah malah karu-karuan. Malah ini sejarah ini tawadu itu. Orang-orang yang melihat perilakunya di atas rata-rata, tapi tawadu itu wong sing nak wis tawadu. Niki jelas ya. Walakin ilmu tawadu, alladzi idza tawadu. Orang yang ketika sudah tawadu, masih merasa tawadunya itu masih salah, masih tidak sesuai target dunama. Sona masih sangi sore. Jadi misalnya mau sambian neng majlis, wong-wong alim sih kok ngarep, kue sebagai wong alim gak guri awar sandal. Kue cek ngerosok, jangan-jangan tawadhu saya ini salah. Berkong gelak no sing undang, utawa aku justru gak guri ngerosok bener dewi. Jubli aku malah ujub. Untuk paling gak yes, niru kulo mal. Serau sadi perasaan popo, sebenarnya gak guri, yes, serau sadi pikiran popo. Napa kok guri ben tak akeh mangane nek ngarep sungkan. Cara kula nu seneng ngomongan awam, cara wis mbok rasa ngadung kula slamet to. Kenapa guri? Ah nek ngarep mangan rantai akeh seneng guri kan dikasen. Ya cuma nanti akeh salame sing akeh aja nek akeh salame sithik. Dadi cara pe blojo nakal kan mangane akeh kok dure apa sithik gak fair jenenge. Paham ya, terus ini penting ya, jadi ada Jawa itu salah, ada Jawa itu karena orang merasa sopan, dia anggap paling apa? Cara hikam fawa al mutakab biru hakkan uang paling Allah. Buat ni gini gua dewi hikam sing kelas B, kelas B ni, sing kelas A ni gitu. Kelas berikutnya adalah tawaduk yang sudah tak pakai rasa. At-tawadu'u al-hakiki huwa makanana si'an an suhu di azomati watajal di sifati. At-tawadu'u te tawadu. Tadi kan solusi tawadu untuk kelas sosial, kelas B lah masih solusinya masalah-masalah rasa sosial. Ini selain tawaduk kelas A ngeten. Atawadu te tawadu al hakiki u kang hakiki. Huwa ya tawadu hakiki ku ma perkara. Karena kang ana apa ma iku nasian iku timbul. Timbul an suhu di azamatihi saking nyekseni keagungane Allah. Wa tajalli sifatihi lan muncule utawa ketoke sifat agunge Allah. Rebalen male. Atawadu te tawadu al hakiki u kang hakiki. Huwa ya tawadu hakiki ku ma perkara. Karena kang ana apa maiku nasian iku timbul utawa tukul an syuhu di azamati saking nyekseni kaagungane Allah. Wa tajalli sifati lan munculi sifati Allah. Lan iku pun boten mangku perhitungan sosial pun ngangge. Dadi misale ngaten ya. Nyuwun sewu, misale kula roh maling. Maling ora wong elek. Murah maling, perasaan kula niku ya Allah. Kok wonten tiyang sing ditetir dadi maling? Wonten sing jenengan tektir dadi kula ora malih. Apa hukume dik nek elek wis ra iso. Suatu saat saged mawon kula dadi maling. Utawa anak putu kula dadi maling, utawa wong sing tak senengi dadi maling. Mergo ora ana wong mukmin sak donya illa baina asbu'aini min asabir rahman. Kabeh prilakune wong mu antarane obah-obahe sing diobahno apa subhanahu wa ta'ala. Iso wae setiap saat dadi maling ku aku. Atau anakku, atau putuku, atau wong paling tak senengi. Jadi langsung, tawadu'i langsung belok keagungan Allah sing iso mulak malik keadaan. Kira wong melarat, buruh, apa mangan yang ngenteni buruh kue, noto selokan, apa mangan yang ngenteni buruh, noto selokan, buak-buak, sampah. Wes kue sombong, numpak mobil, iso lomong, ngamalin masjid, bari itikaf bisa. Oh lah, ini alhamdulillah kalau suka aja seneng agama oleh. Tapi ketika delok wong melarat kudu pikirane iso wae setiap saat keadaan berubah. Iku saking agunge Allah, wong ra iso nuruti selerane. Kepengin apik dadi elek, kepengin juga dadi melarat. Dadi sing mbok sekseni agamae pangeran. Kowe ora usah diperhitungkan sosial macam-macam pokoke kabeh keadaan nunjukno agamae Allah Subhanahu wa taala. Dene misale ana wong dadi maling. Jadi inilah yang aku pengen jadi maling. Mau kersane Allah yang jadi ini. Orang melarat. Jadi inilah yang aku pengen jadi melarat. Tapi tetap melarat. Itu nunjukno kalah ambek kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah nak ngaji jadi kiai. Orang murid ngaji rapati iso. Jadi inilah yang aku pengen orang kok raiso ya. Tapi dipaksa kalah ambek kudro pangeran tetap orang iso. Ini sabil kersane Allah. Aku itu tunduk. Kadang kowe maksa murid iso iku ora krana ben iku iso. Mergo kowe isin dadi ki gagal murid ora iso. Dadi jebule kowe kosong sombong. Kowe kuwatir dari kiai ra sukses. Jadi wong hati-hati. Jadi kadang ana wong maksa murid e sukses. Ora kok kepen murid e sukses bendine darani sukses dadi kiai mergo murid e sukses. Tak kabur. Wis kabeh wis kersane Allah, mok kita ning dunyane mok nyekseni agamati. Alhamdulillah. Ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi dunya iku molak-malik iku muk ben kowe roh nak kabeh iku kersane Allah nak Allah 'ala kulli syai'in qadir. Dadi kita pokoke urip koyo Nabi Musa oleh falam ma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Angger masalah jelas wis kita ngerti nak Allah 'ala kulli syai'in. Lego tawaduk tenan. Wae tawaduk hakiki mergo kowe nyekseni kudrohe apa. Mergo kowe nyekseni kudrohe napa. Kulo waca teng sarah nggih ben iki adat Jawa ben ora adat Jawa parah. Angger wong sing rasa sopan terus dianggap napa sopan. Qalal junat nggih teng sarah niku nomor 1 2 3 4 nggih niku 4 baris sangka atawadu al hakiki. Nggih 4 baris sangka atawadu al hakiki 1 2 3 4. Qalal junat mun kembang nggih. Sangkan itu dalam kurung atawadu al-hakiki ini sampai garis 4 ya. 1, 2, 3, 4. Mohon kembali, Qala al-Junayd ini. Mohon ya. Qala al-Junayd radiyallahu anhu. Atawadu inta ahli tauhidi takaburun. Atawadu tekang aran sopan, tawadu inta ahli tauhidi menurut ahli tauhid. Itu takaburun, itu jenis sombong. Jadi orang yang merasa tawadu, itu merasa benar dia, itu jenis kenapa? Sombong. Jadi Imam Junayd yang ngedikan. Qala Syekh Muhammad radhiyallahu anhu wa la alamu radahu anal mutawaddi ayusfitu nafsahu summa yadauha wal muwakhid la yusfitu nafsahu wa la yaruha syai'an hatta yadauha aw yanfa'aha. Iki makom papan atas. Oh sing wau kan kula mun ngomong niku kelas B niki sing kelas A. Maksudnya ngeten nggih. Niku ana tenan nggih, sampean bayangno kabeh kersane Allah. Misale kula, wis contohno awak gawen. Kula ndelok koruptor. Ya koruptor terus, wong kok ngurusi duit negara, wong kok elek ngono. Kemudian dia merasa sopan, alhamdulillah aku dilindungi sangka dadi koruptor, sangka dadi maling. Kemudian dia terus merasa suci karena dirinya terhindar dari maling, dari korupsi. Nah, berarti dia sibuk memikir dirinya sendiri sehingga dirinya itu diangkat atau diturunkan. Walhasil dia terobsesi mensifati dirinya selamat sangka maling, selamat sangka zina. Obsesinya begitu. Al-Muwahid sejati, ahli Tauhid sejati itu tidak memikirkan dirinya sendiri sehingga perlu diangkat atau perlu diturunkan. Hatta ya do'aha awyar sah. Muwahid yang sejati adalah delok alam raya iki melakuni mukabe kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi melalui maksudnya seperti ini, dawu ya, ini pun papan atas ya, dawu. Wala Allah muradahu anal mutawadi'a yusbitu nafsah. Ya, sumayu do'aha. Ditawadukno. Wal muwahhid la yusbitu nafsa. Orang yang tauhid sejati itu tidak melihat dirinya sendiri. Wala yaruha syai'an. Dia lupa dengan dirinya. Hatta ya do'aha yura perlu diinakno. Aw yarfa'ha utawa diang. Angkat. Suwai roboi semuni subhanallah. Sesarabai Allahu Akbar. Ini pun muntawaduk kelas berat. Ini pun kelas A. Ini pun buatan kepikiran. Dia tidak punya kepentingan ngukumi orang lain. Tidak punya kepentingan apa-apa. Mau anak ini ngerti. Kudrohi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenenge tawaduk hakiki. Tapi nak tawaduk isik nganggo perhitungan sosial, itu jenenge takabur. Cara sinten Abdul Qasim lho. Al-Junayd. Ini gak buatan takabur semua. Misalnya wonten maling, dikebuki wong ning ratan. Terus sampai nanti ini, wong selek, maling. Suwong kok penggawaan ngono ora tau bener. Memang cara syariat omongan itu bener. Tapi cara hakikat, lalu mangsa mungun itu kersane sapa. Kue lah iso ngono iku nek Allah ngersakno pirawe ini nek Allah molak-malik atine wong. Ana wong sing harmonis ngene-ngene sawangane ra bakal pegatan. Watot rondo nu ilang gedeng bojone sing molak-malik ati sapa. Ya mulane sampe nabi sing nabi mau ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Gusti kula paringi mati iman mati Islam sampe sahabat ku janggal. Ya Rasulullah anta jenengan tuh ndonga kepengin husnul khotimah, jenengan kepengin supaya atine tetep Islam. Padahal jenengan Nabi sing mimpin wong sak donya. Dawe Nabi wa ma yu'minuni wa qalbul mu'min bina asbu'aini min asofi rahman. Sing iso ngrasa aman saka pangeran sapa? Iso wae molak-malik ati saiki aku ra iman. Akhirnya kiai sandulnya dong apa ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dini. Jadi yo sing rasa. Kalau si konco ni buat cerita nyataan, begini dari kiai tu kane kentang kopiat saja kentang. Bareng 10 tahun kiai tetap melarat, tetap ruwet. Pulang di nanti janggal, ya. Kalau kalau nak gunanya tahun, tahun tetap nopo melarat. Kalau jaja, kena ben rezeki mak eh rasa duha, rasa kopiat, rasa berdia, salat berdua tok. Bariku ngamun, di bangku salat buat kompensasi ada gaji duit selera dia. Ya perkara ni kau tanya, oh kita itu raro. Kita itu raro sing dikersano apa. Semalam ini ilmu hikam wis ilmu kelas berat tenan. Tapi mutawatir hakiki wis sing ora roh hawae. Ya ora perlu didekno, ya ora perlu diangkat. Anane mok nyekseni kudu rek Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Ini teng syarat sih. Man arada tawadu'a faliwajjih nafsahu ila azamatillah fa innaha tazubu wa tasfaru. Man desapane wong arada ngersakno sapa man atawadu'a ing tawadu. Wong sing kepengin tawadu ya gampang faliwajjih. Mongko madhepno sapa man nafsahu ing awake dhewe ne man diadhepno ila azamatillah maring kaagungane Allah. Nah fa innaha mongko satemene nafsu ku tazubu iso leleh apa nafsu wa tasfaru lan dadi cilik apa nafsu. Angger wong eling keagungannya Allah itu tawaduk dewi. Misalnya kayak alim, iling ilmu itu kau pengeran. Ya juga dunia kau pengeran. Tuntas ya. Waman disapani wong nazara ku ningali sepaman ila sultanillahi ta'ala. Maning kerajaannya Allah ta'ala. Ya haba mongko ilang apa sultan di nafsihi. Apa kerajaannya awak dewi ini. Misalnya kayak juga di karyawan sewu. Melete lah gue bisa ngatur wong sewu. Di santri sewu bisa melete di dangkiti ngongkon santri sewu. Tapi gak greling, iku kabeh kerajaan Allah. Kuwi bagian sangka karyawan, padha dengan mereka tuntas ya, tawaduk dhewe. Oh, ramare iku milik gue, iku anak santri gue, anani ya iku santriku, iku anak buah, iku kabeh kerajaan Allah. Kuwi melok bagian dari kerajaan. Ya, sebagai wong sing ben tawaduk seperti dhewe niki, faliwajjih. Napa seperti manazara ila sultanillah, zahata sultanun apa? Nafs. Wong angger eling kerajaane Allah mesti eling ilang kerajaane Allah. Nek ora sadar delok iki santriku iki muridku iki anak buah kok anak buah buram ya wis podo wae kabeh. Seratus kabeh kabeh wae pangeran. Wis kul kulum min in dilla ma asofa kam hasanatin fa min Allah ma asofa kam sayyatin fa min Allah ibu sare kul kulum min in dilla. Kabeh wis wae pangeran. Semalane kaji nabi piambak niku mboten wani. Nabi sebagai kekasih Allah itu Nabi, Nabi yang manusia. Kadang-kadang kepengen intervensi pangeran. Wong sing disenengi kepengen Islam kados Abi Thalib. Sing digudingi dipasut Nabi kepengine entuk laknat rupane wahsi mergo mata ini wong paling dikekasihi Kanjeng Nabi. Niku mata ini saya sinten Hamzah. Tapi Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu intervensi pangeran malah entuk wahyu, laisa laka minal amri syai'un. Aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Ora iso mati pangeran ku aku. Masih kowe kekasihku. Iku urusanku. Malah wolak-walik nggih. Abu Thalib cara lahir niku hidayate angel. Wah, sih sing tau mateni Hamzah diparingi entuk hidayah. Cara nuruti kecewa ya kecewa. Tapi Nabi kekasih pangeran wis ditampa. Dia nambah mun nyontokno ngoten. Tapi ning nak kiye-kiye ra siap. Kadang santri sing mbok senengi ora dadi wong. Sing ora pati cocok dadi wong. Menjen kiai ora pangeran yo ben kudu. Lah lagi iki senengane maksud to ora dipatono ora dadi wong iki seneng dadi wong ora mesti pangeran kok mbok warai. Ya contoh gampang Nabi, Nabi maksud to sinten? Wahsi. Sing kok hidayat sinten? Wahsi. Kaya apa Nabi sayang ambek Abu Thalib. Tapi ngoten iku nasib Abu Thalib ora lahir ya Abu Thalib inna kala tahti man ahbabta walakin nabwa yahti. Ya semua ora bener. Mulai kena dia murid, dia santri, dia anak buah, dia siku, dia melok bagian dari kerajaan Allah. Lah aku ketua satpam, wah, semua itu dia rasa pelete-pelete. Tadi kena di karyawan saya, bu, iku ya bagian kerajaan Allah. Lah aku kok majikan? Ya, mesti ayo nak, secara teori manajemen, aku tuan ketua ini satpam. Bodoh lagi, aku ya ketua ini. Jadi, faham gitu. Terus ini, tawaduk sing hakiki, itu pokoknya, nazur ila sultanillah, sifdehebah sultanun Allah, nasi. Li anna nufusa krono satemene pira-pira nafsu kula lan sakabehane nufus hakiraton niku dadi ina intahibati ana ing sanding wibawane pangeran. Wa min asrafit tawadu Allah yang zura ila nafsi duna wa ta'ala niki. Wa min asrofi tawadu ilan iku setengah sangking mulia mulia ni sifat tawadu Allah yang juro ingin to ora ningali sopo wong ilana sihi maring awak diwini wong diuna wohi ora kok ngibat na Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawadu paling dukur iku kaya rasa delok. Misalnya kalau aku copet digebuki, kaya rasa mikir, alhamdulillah aku selamat. Kaya rasa mikir kaya selamat ta ora. Pokoknya kabeh kersane Allah kaya rasa intervensi. Iso wae sing saiki digebuki sebab dadi wali husnul khotimah. Sing saiki sing gebuki sawangane sok suci iso wae sebab dadi tukang maling suul khotimah ora ono sing. Apa to? Nek soal kowe tapi ini menegakkan syariat ya, syariat wae ora ya ora res kok ngene iku. Misale sing nyolong pacaran mbok gebuki ta ora. Iku mergo kowe yo ono wong nyolong plus kira kenal. Dadi ngeten kula warai iki. Orang yang sok syariat itu pasti diuji Tuhan ketika yang tersangka itu saudara Anda atau anak Anda atau pacar Anda. Di global ini malah Nabi Ibrahim nate melaku-melaku teng alam malakut. Cerita ini ada di kitab hikam, di kitab ini sekarang. Ketika dijak melaku-melaku pangeran teng alam malakut, ono wong sing berdamai di sini. Ibrahim ditanya Allah, menurut kamu gimana? Bunuh saja ya Allah, mereka di bumi Anda, di bumi engkau, makan rezeki engkau, tapi sini. Dipateni ya Allah. Sono copet, sono maling, semuanya dituruti pangeran dipateni. Suatu saat Nabi Ibrahim kan nyembelih Nabi Sinten, Ismail. Hil, Ismail sembelih. Dipikir Bu Ibrahim. Hadza samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa jenengan kan nyembelih? Allah tersinggung. Hil, ketika kue usul, kaula-kaula aku sing nakal tak kon mateni tak pateni aku ora mikir ketak kongkon kok mikir tapi ini mergi anakku lho iku sing kok kon mateni iku ya kaula aku sing gawe aku mas wae gak lara jare pengiran mas wae gak iku kaula aku sing gawe aku enak wae kan usul kon motan mateni saiki anak em tak kon mateni iki mikir dari anak lho sing kok kon mateni iku ora kaula aku cek ngekek kesempatan tobat malah kowe sing kon mateni foto saiki ngoten. Saiki ana copet kira kenal mbok jotosi. Saiki misale copet iku santrimu utawa muridmu utawa wong tau ngutangi kowe. Kowe kan ora terus duwe semangat negakno syariat. Mergo ana rasane, mergo keluar. Mergo kan bolak-balik nyontokno, sing ora usah isin manusa dhe nafsu. Saiki dhe pembantu elek mecano gelas, mecano piring mesti mbok wamuk. Pembantu ora ati griyeg lho, mecano gelas. Mergo mesti salah iku loro, mecano gelas mbek elek. Ya mesti salah loro. Saya ini dia pembantu, wayu, gue seneng, terus mencana gelas. Terus mencana kabir, aku bersih kan mereka. Nah itu bukti, ketika anda munamuni negak no syariat, ini mergo bos gak kenal, bos gak kenal. Ini ada cah wedok, numpak GL Pro, atau numpak Ninja, kuatokan cokak, ngalor ngidul, melayu. Mana itu apa, naruh syariat. Tapi nak cah itu wayu, seneng gue ya seneng. Gusti rahmate jiran jembar. Ora kamu nafek. Upo to kliru, upo buka aurat ning tengah dalan, sita jare jilak nate, sita jare rahmat Allah. Jembar piye sing jembar iki sing sepo kendi. Tetep nasumu iku ono intervensi. Dak sithik-sithik menen tegak ono apa? Sarianmu mu sepi. Mane Nabi Ibrahim deling, lho padu mranak. Mane Ibrahim delingno pangeran. Kowe nganti ngongkon materi mergo ora anakem rasa anak kadangem sehingga kowe semangat kon mate. Apa manakem ge mikir nyatane kowe tak kon nyembelih mikir. Lah ana alasane bibrum mergo niki anakku lho kunci masalah kan nurut pangeran tau ora iki urusane tak kongkon aku. Sing duwe anakem sing duwe kowe. Nyatane mikir kan intine aturane Allah nak ngrugekno kan dipikir juga kan. Lho anakku lho Gusti. Dadi orang enggak siap menegakkan syariat nak korbane dirinya sen. Jadi mana Allah nyindir kunu kawamena lillah suwada fil kisti walau ala anfusikum. Kau nak wani adil tenan walau ala anfusikum mesti ini awakmu dhewe ya bu adili. Walau ala anfusikum awil walidaini walakrabin. Iya kun waliyan afakiran fawwaw awla nabwa bihima falah tabtabul hawa anta angel urib. Jadi kalau balik ini malah. Jadi kau nak ada karyawanem salah. Wis kemana ya, dan contoh paling gampang. Kulo jajan di Ruhin, sampai itu kudu ketemu. Paling sampai itu, santai ini Ruhin rata kau terlambat. Mesti ngomong-ngomong. Oh, Ruhin cahaya janjian gak tepat. Mesti salah Ruhin, gak tepat, plus aku gak diutang Ruhin. Mesti ada tambahan, plus gak diutang. Saya kalau diutang Ruhin 10 juta, waya kita ke. Paling jajan di aku, Ruhin rata kau. Wes rasa dhewe sepura aku seperti nyalahno ditakake malah repot. Mesti ngono manusa, wes rasa munafik. Mulane ana wong kok kali dikerengi wong mesti jatane kurang akeh. Wis mesti. Misalnya aku janjian mbek wong sing angkat aku dadi PNS. Wah, mbok salah kok apa wis ora kepengin ngamuk. Wong sing angkat. Mulane karyawan-karyawan wedi mbek atasane wong sing angkat dadi PNS ku pimpinane kok. Bariku pimpinane salah, wis salah sithik-sithik sepura-sepura urung yo sepura wis disepura. Lha iku manungsa, menawa negakno syariat geledek jebule yo duwe kepentingan. Pribadi. Semula ni rasa ni ngono nak. Jadi tawak tu rasa mikir ngono. Faham gitu. Jadi salah ruhin itu orang tepat waktu plus aku rasa diutang dia. Salah gak tepat waktu, kalau diutang dia ni, kalau dia ni berjasa, pas itu ngamuk kan? Iya ngamuk uang sing utangi gue. Kurang ajar, janjian ni. Eh putus saya tapi tangguh sahur sih. Bar, malah. Ini aku pintar pangeran, malah neda pangeran mari para nabi ni. Nabi Muhammad itu cara lahir diparingi di utang. Sampai kabundut itu digadekno ning Yahudi baju rompi perang. Ben mari tawandu, mate mari tawandu. Bahkan nyuwun sewu ada satu kejadian Nabi di depan umum ditabir wong. Sing nabi itu ngentikan elek. Sampai sahabat gak terima orang itu mau diadili. Nabi dawuh piye? Dak rufa innal sahibil haqqi maqala. Darno wong sing duwe hak iku berhak ngomong ra karu-karu. Itu Nabi. Lu gawe contoh, kadang wong randi utang itu sombong, alhamdulillah urip ku randi utang. Kalau nanti wong tentu yang soleh ini mati gak diutang, gak semua anaknya sombong merah karu. Alhamdulillah ku sebab aku mati, saksen ya randi utang. Ya tak omongin, ya randi utang tapi di masalah aja, karena anaknya sombong. Umat Nabi, wong aja wong soleh mati diutang ya Nabi. Nabi pas kabudut jadi diutang, itu aneh-aneh wae. Kemko bapakmu disiksa perkara ini sombong memang ini. Wah, lu nongak jadi wah, terus kok ngono? Cek ngono, cek ngono, sing ngono ayo. Kue roh nabi, wong iso ngaji di sini. Kue roh pas nabi kabudut, cek di kerjaan nih wong nopo. Mikir. Mun kau tak cabut terus keliwat. Cabut bareng. Biasa ya nak mati-mati tu kalau di sepuro no sok no bangga rada utang barang biasa standar hingga nak musinan pasti biasa ni nak musian jadi fata jawab andulus biasa ya rasa bapak mati mana ni rada bekan wes rasa omongan dundin dia kan kalau tadi mami tu mah mah kalau tadi tu anu mah kelihatan tu belum mangkel belum boleh berjalan belum terus yang bertawa itu hakiki uang yang banyak saya ini kudroi Allah Allah bisa wajah kuasanya pura yang diutang ya kuasa wajah yang ada diutang malah jengel-ngel perkara ini sombong kita kurang roh sebenarnya kanjeng Nabi wama yuk minuni wakal burroh wakal bulmuk min bena asbu ini min asofi rahmat aku kok ngerasa aman soto seksane Allah aku biye uang kadul kersane Allah mulanya aku yuk ngerasa ramsi selamat sampai aku dengar ya muka libal kulub sabi kulti Allah tapi omongan ini kirawan fitnah. Gara-gara Pak Quraisy siap nerang nong ini gitu sebong. Menurut Pak Quraisy siap, Nabi sendiri nasibnya tidak jelas. Pelintir kata tuntas. Wah, ya repot berarti pelintir itu repot. Nak cara lahir Nabi saking sopane lah tengkoran yang ngendikan ngono wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Aku dhewe ra roh apa sing ape dilakoni apa ning aku lan ning Nabi disalah paham rumang tane. Nasibe Nabi ora jelas. Aduh, kena wong tukang pelintir repot. Maksudnya Nabi sebagai Nabi ngajari kabeh wong supaya hati-hati. Nabi dhewe itu ngaya buka libal kuluk, sabit kol dia lagi. Sekarang nak bongsa pelintir-pelintiran itu seruwet. Wampe nopon. Seling-seling ya. Jadi tawa itu hakiki wong yang namung nyekseni kekuasaan Allah. Terus dia khawatir dia itu. Ya nopon sebuah ya tanah jalul amru. Bina hunna dita'alamu annafoha ala kulli syai'in qadir. Wa annafoha qad ahata bi kulli syai'in. Ini gua wahsi yang dimaksud no Nabi jadi wong mukmin. Nabi ya ikhlas wae manjen. Laisa laka minal amri nopo? Ora urusan mat hidayat urusan. Wa ya tuba alih mung maringi tobat. Ajare Abu Hatim Al-Asom ngeten. Pangeran ora kena diwarahi. Iblis yo salah kon sujud ra gelem. Adam yo salah kon ora mangan wit kul di mana. Lah iya padha-padha salah. Sing akan direhabilitasi sing ya pengko nang dene sing pangeran sing iso ngatur opo kok ora salah sing tau direhabilitasi sing ora bodho-bodho salah yo kepen pangeran lha masa mbah merasa salah piye adem salah tapi bareng salah diusir cek ngene pangeran wis ngene wae sanksimu berhubung kowe salah urip ning bumi Nak mangan ya rodok loro, golek-golek utang barang macam-macam wis pokoke loro ngono. Tapi jadi hari iblis ora. Yo terserah pengiran. Wong bodho-bodho salah. Salahe bodho-bodho ora nurut. Wis ngono mangane ati-ati. Ana wong tau dosa dadekno dadi wali. Ana wong tau taat dadekno ujug. Yo ora ono sing ngerti. Ya betul nanti nabo. Nak cerita tentang ini hati sokai malah ngeri meneng. Ono dua bersaudara. Sing sitok wamen ibadah terus sitok men turu er atau sholat. Angkat tiap digugah kak kak eleng pangeran turu. Tapi mangkat senjata wali gue sing turu turu. Tiap eleng no sholat. Angkat turu no boleh balik. Apa kue untuk mandat kau pangeran tuh wamen eleng no aku. Jadi malah jaga dari wali gue sing turu turu. Sing sok suci malah ora. Perkarane pangeran tersinggung mandate iku dicatut. Perkarane kok wong kok nyatet namane pangeran sini-sini. Ana cerita iku ora serem. Paling serem nang kene hadis muslim wonten tiyang sujud didai preman. Didai preman terus premane wau nggih preman tenan. Sing sujud wau sumpah wawohi orang seperti Anda tidak akan dimaafkan Allah. Muni wawohi semari salam muni wawohi. Pangeran ngutus ning Nabi saat itu. Ini ada hadis muslim. Zaman gue hitung bab ujub. Bilang ke orang yang sujud itu. Dosanya preman tak ampuni. Dosanya dia. Amalnya dia tidak saya terima. Kenapa ya Allah? Karena dia mencatut nama saya. Bahwa saya tidak bisa memaafkan preman itu. Anal ghafur. Saya ini pemaaf. Gak iso aku dicatut. Rabakal iso maaf dong. Preman tak sepura. Kok iso dia makin di nama aku. Dari aku rabakal nyepura. Kok enak nyifati aku rabakal iso nyepura. Anal ghafur rahim aku. Pangeran sing iso nyepura. Malah disifati. Bahaya lu ngatas sama pengiran. Presiden dikatut teratri mau mulai pengiran. Enak weh. Lu wong ini kan kurang ajar kan keliru kan. Bagaimana bisa dia mensifati Allah? Layak firu wawulak. Allah ranya pura kue. Lu sifat ranya pura kok di ini tempel sama pengiran. Iya om pengiran maklumat no zati wafuru rohim kok malah dikatut. Disifati raih Allah. Ngepur. Allah langsung maringi wafiri Nabi saat itu. Tanda nih cahiku, kok nyatut nama aku, aku raiso nyepuro. Aku nyepuro di ini, nyepuro preman emang. Mereka nak mangkel uang, ini jancok, ya lalu sudah menengah, ini jancok, kakek aneh itu ya, fe. Dibang sok sakal, ini. Aku raiso nyepuro gue, lho, malah. Nyatut malah gue, mana aku seneng, bisa diwajuk, tenan cahiku. Apa lah, ringan, netral bahasa. Mungkin bener aku, mangkel dia, malah enak, gue bener, gue. Kulon itu aman dulu nih sahabat Muslim sih sekali. Lu nak angen-angen ya bener toh. Bagaimana mungkin dek nem darah ni awal ranya pura dek ni lu ranya pura ni pura si fatih pangeran saya pangeran kok dek nem ni. Mana pangeran tersinggung. Mangzal dia tak Allah Allah fulan Allah alfirullah kot kofartullah. So posing sumpah sumpah atas nama aku nak aku risonya pura. Tak sepura dek ni. Tuntas. Kaya apa Khalid bin Walid? Mata ini orang Islam paling akeh Khalid bin Walid pas perang Uhud. Ndek ne panglima. Kabeh wong maksud no Khalid bin Walid. Tapi malah maksud no. Wah, akeh sahabat ora ini Khalid ki ra seneng. Mane Khalid prestasine akeh lah ora masuk kandidat khalifah. Wong cek mangkel. Mata ini bapak kuda kri kancane. Mlebu nominasi wae ora. Itu be Umar, dia ini mantan preman lah kan gak menangi perang dia. Dia ini masuk Islam sebelum periode hijrah. Jadi korbannya tidak tahu deh. Orang Islam tidak tahu jadi korbannya mana. Korbannya Khalid. Wah, gimana nih. Jadi Khalid. Aku solehlah serabat agak masuk nominasi apa. Khalifah umum bisa mangkul. Aku kotil abu semateni bapak. Aku semateni kancaku. Mungkin aku lalu piyai yang jarang ngalam Khalid. Maka aku ngerti sahabat ini gelo. Kadang. Mungkin aku lalu jarang. Dikatuh di sana prestasi ini. Khalid. Sejak ketemu. Perang Uhud itu orang Islam kalah, itu panglimanya orang kafir itu. Itu sebenarnya orang-orang ini bisa ikhlas, mata ini ikhlas, mata ini ikhlas. Tapi dia bisa Islam. Mulanya Khalid bin Walid itu kandidat khalifah. Mulanya Umar itu pas dia jadi khalifah, Khalid bin Walid dipecat sama panglima. Ketakoi. Kenapa gue pecat? Gue sudah menengah. Karena orang Islam sih gak berkenan, itu jaga. Tapi pangeran. Wong kafir wis kafir mateni wong Islam dadi sebabe kekalane Islam ning perang Uhud malah diparingi hidayah. Piye? Ora iso ngatas poni pangeran, Khalid ra bakal disepuro. Wong kok mau tersinggung lho, sing pangeran kuwi taat. Semalam ini nara cocok muni janjo orang ini muni sedengan terus. Ini kakek aneh ini sedengan orang kok kalau ngajari janjo timbang gua empat dari udur gua salah. Pokoknya yang penting ngono ngomongan terus orang nyatut pangeran paham ya. Soalnya ngono. Syukur-syukur is orang usah muni ngono. Syukur-syukur ya. Tapi abot nih biasanya ini. Gak lego. Sanut pangeran ya. Layu hibuol jarok su imnal koli ilaman. Pangeran gaya kisna ilamang dulu. Jadi orang sahabat dipsoi janjo. Terus sahabatnya malas janjuk. Disalahnya orang agak dari pengirahan orang apa-apa. Allah itu rasa ngomongan nelek, kecuali orang yang dizolimi. Nah, itu oleh bales, tak kagak. Misalnya, janjuk gue janjuk oleh. Tapi nak, janjuk gue janjuk dan orang oleh. Pokoknya itu sepas. Itu apa? Pas. Jadi pokoknya nak janjuk pisan ya. Janjuk bisa. Janjuk video. Itu cek dimaklumi. Ilah man dulim. Kecuali orang yang dizolimi. Jadi oleh, malas pas itu oleh. Yang disebut sebagian ayat ini karena wa ina akobtum yufa akibu bimis lima aukib tumpi. Tapi wala in sobatum lah wa khairul disobatum. Jadi kena nyiksa musuh ya pas. Misalnya kita ditwabok puak raimu, ya boleh males pas rai. Waktu kok ditwabok sikil males rai, susuk itu rai oleh. Wai pokoknya itu pas, itu apa? Pas wa ina akobtum yufa akibu bimis lima aukib tumpi. Mereka nak nyatanya orang iso males itu, jadi udun tenan, gelo tenan. Kau uang tukaran bil bucu, oh nara malas malas jadi, dulu malas agak dari pun itu pas, malah nang rap bener, lagi waktu rap bener, wes waktu rap bener satu-satu, wes mana satu, waktu kau kemauan, lagi waktu rap bener, rap bener anak ingu ini, sungguh so wasu so ake, bahaya itu, rawleh, berarti rawleh, paham ya, itu pas, nama aku tu nama, oke nyadut pangeran, ini cuma nyadut, jadi tang hati sohain gua paling beti macam hati sih jadi wonder. Padahal ini tiang sujud diinjek preman. Terus tiang sujud wah muni fawwah la ya firu wah lak demi Allah berarti sepura pangeran. Pangeran tersinggung. Kata siapa gua tidak bisa memaafkan dia. Anal kufuru rohim saya ini pemaaf. Preman itu tak sepura. Gue orang. Kau lucu kan? Bagaimana mungkin Allah zat sing jelas-jelas memaklumatkan dirinya kufuru rohim. Kok buk sifati orang bakal? Dalam Allah jelas jauh ini Quran, Nabi ibadi, ani, anal ghafur, rahim. Nabi, cerita anon yang kau laku kabeh, ani, anal ghafur, rahim. Meskipun ya wakna azabi, wala azabi. Tapi yang fair, cukup terus Allah berbatasi, rabatal. Nah, kebik buju yang ngono, coba apa? Woi, itu orang nurut pangeran, tok laknat gue. Lu sing iso tok laknat, rabu jem, tok gue lah ya iso. Ngelanang keriting tok raiso nak fakoi, soe tok laknat. Enak weh nyifati bujuh toh wakane cinta lanat sing wedok kue ora lho apa pangeran mau iso ngekei lanat sing wedok iso ngekei lanat sing mesti cara aku sing wedok iso ngaji waduh ayo Allah iso ngelanati kue rumah sama aku tok cinta lanat woy ya iso kebunuh iso dik wah nangguna istighfar bareng bener kan malah rumah sama pangeran iso ngelanat seneng ane ngelanang dalil wong wedok dijak sing lanang ragilem dilanati malaikat ganti besok iku sebulan ben enak onci ada batasnya ganti esok. Lah wong ana mas tok lanat dirowongi. Ora batas sih. Iku ta lanate terbatas nganti apa? Iso bare iso kan sebar. Ya wong lanang ra napa koi. Dirowongi yo malah tok apa? Anggere dadi kiai yo ngono gak maksud no santrimu. Wong walat be aku ora bakal ilmu memanfaat. Lho sing iso lah manfaat ora santrimu tok kowe langsung dipetik ilmu gak manfaat blok goblok. Kowe nek dadi kiai kok Firaun kaya-kaya santrine iso ora manfaat nek dekne mesti pengiran itu pengiran yang suai ilmu bisa ramah faat tak dia ini orang sanggono jadi apa kerajaan ini pengiran ada kerajaan ini buam ada kerajaan ini buyutem boyo eling kerajaan ini pengiran ben wong kerajaannya sendiri hi rata-rata gigi ngalim betul nanti bakas motor cerita ini murid diversasi yang menek cerita diversasi ini murid nakal yang menek semangat gape si ramelo ben wong nawa ejen dengan bangkulus bangkulum jenin illa sakana ayat kulillah thumma zarhum fi khawdihim yalab nisben sakpe Allah nek dungo sing wis wae dungo lah sing bener diparingi hidayat sing salah diparingi hidayat semono wis koyo ana apa-apa la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi la yukhrijuka sampe sampai ngetokno kae sira anil wasfi sanging siji sifat apa sing ora oleh ngetokno illa syuhudul wasfi kecuali nyekseni sifat Allah sing liya Ya jogeman keluar dari satu sifat kecuali mergo nyekseni sifat Allah sendiri. Jadi mau misalnya kowe yakin nek Allah nglaknati Zaid, perkarane Zaid maksiat. Kowe yo kudu yakin Allah yo duwe sifat ghafur sing iso ngeluarkan Zaid sangka napa lak. Saiki kowe entuk barokah Allah, kowe yo kudu hati-hati soalnya suatu saat untuk laknati Allah. Mergo fala ya'manu makrawahi illal qaumul kha siru sing rasa aman sangka rekadayane Allah ku kaum-kaum sing gedhe. Dadi kowe aja terlalu pede, nek terlalu pede berarti kowe aman sangka makruh. Tapi kowe aja terlalu putus asa lan mutus asane wong. Mergo putus asa lan mutus asane wong iku prilakune tiyang-tiyang kafir. Innahu la ya'sumir rahillah illal qaumul kafir. Ngene ngendikane Kanjeng Nabi, iki hadis iku terkenal. Kila niku mauquf teng Ali. Dawe Nabi, dawe Sayyidina Ali, dawe Nabi, didawakan ala unak dihukum bil faqih, kulal faqih. Dia tak cerita, no wong sing pinter, bener-bener pinter. Sinten ya Rasulullah, sing pinter, bener-bener pinter. Ini ku malam yubnitin nas min rahmatillah, walam yu'amminhum min makdillah. Wong pinter tenanan, wong sing ora bikin wanusa putus asa sangka rahmati Allah, lan tidak menjadikan mereka happy-happy ngerasa aman sangka reka dayane Allah. Mergo ketika Anda yakin ana sifat ghafur, kudune kowe ya yakin ana sifat Allah iku syadidul ikram. Ana Allah dawuh napa nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Critakno kawulaku, nek aku ghafurur rahim, tapi ya critakno juga wa anna azabi wal azabul alim. Tapi siksaku ya siksa sing sangat pedih. Misalnya lah kata saya, inna rabbaka la sari'ul iqab, tapi ya wa innahu la ghafurur rahim. Nah, kelirune tiang-tiang sufi, tiang-tiang zuhud ketika dilukai tanggane. Misalnya musolane dikai apa kotoran. Uang kok ngerusai musolah, ora bakal disepura pangeran. Tapi iya deh kok nyifati Allah. Ora bakal apa? Nyepura. Di antara sifati Allah itu, bas, yang misal. Leku nyatut. Allah. Mesini rasa nyatut ke parani, wong. Ayo, sapa nih? Bos yang ngerusai. Nara gelem ya jatuh sana, sebenernya ngerah nyatut pangeran. Jadi rasa bidang MKD, bang. Sebenernya ngerah usah. Sebenernya ngerah nyatut. Paling sebenernya ngerah nyatut. Tantang ya senjata, kalau orang ngono tantang itu, terus rasa nyatut nyatut, woi rasa cabut cabutan, jotosan woi, sementing kau ngerti, itu malah lo apa? Tapi nak nyatut namanya pangeran cito raro. Nah Dewi Abdul Hasan Asadali, nah ono guru tak maksud no murid dia perkara ni kecil, boh eling, kajen nabi koyok ngono, dimusuhi umat, dimusuhi wong kafir, iku ada wong sing musuhi nabi, iku diparing hidayah. Kok dia mau musuhi mursyid? Cak rabakan untuk hidayah. Mursyid itu sopo. Surah Hasan apa? Asad. Saya kan lucu. Orang musuhi mursyid mesti kualat. Lalu yang musuhi Nabi sendiri hidayah tak bilang-bilang. Kode-kode mesti kualat musuhi mursyid tak mesti musuhi Nabi. Nyatanya agak sendiri hidayah. Eling gue abe al-maksumul akbar. Dari Abu Hasan Asad. Eling gue abe al-maksumul akbar. Itu wong-wong yang misuhi agak sendiri hidayah. Kok gue mau mursyid, dia mau guru. Gede-gede rakar. Ucara sesin coba di mana pulsa tak kasih. Tapi terus dia je rapati siap dengan ngajinya ternyata. Rapati siap, ebe berakrum mesti. Padahal nyerah nak nafsi musuhin nafsi tu hidayat yo. Ya artinya orang kok terus mesti kualat yo. Ayo kualat yo ramas mesti bener yo. Bodoh ramas mesti deh kan. Tapi mereka akan pede. Sen dipasut tu kok mesti entuk. Mesti ini lo tinggi. Ya nak cakap teori, ya potensi, mana tahu potensi. Al maksumul akbar, wes yang gede, kata sing untuk nobo, tidak. Al mukminu yusghiluhu tana ala wahi an ayyakuna li nafsihi dzakira. Al mukminu utawi wong mukmin, iku yusghiluhu, iku nyibukno, hu eng mukmin. Al mukminu te wong mukmin yusghiluhu, iku nyibukno, hu eng mukmin. Apa asana ungelam ala wahi ngatas Allah Ta'ala. Wong mukmin ku sibuk muji Allah an ayyaku na yen to ana sapa mukmin nafsi maring awake dhewe mukmin ku sakiran wong sing nyukuri prestasi awake dhewe. Dadi misale ana wong mukmin sugih, ana wong mukmin dadi wong alim, ana wong mukmin duwe akeh. Iku dhekne sibuk muji alhamdulillah ketimbang sibuk muji awake dhewe jare prestasine sukses mergawene ulet. Dadi wong mukmin sejati sing sibuk muji pangeran nganti ora sempat muji awake dhewe. Dadi misale koyo kowe sampe wong sugih wong sukses. Yes, alhamdulillah aku sukses, alhamdulillah. Wong muji pangeran. Lali muji awake dhewe. Wah, aku sukses mergo ulet. Oleh kukes pulune apik, manajemen ekonomi apik mbam paringi marat yo. Apa aja sampai dia nak suka itu muni koyok korun apa innama utituhu ala ilmin inti. Korun ketika ditanya, kenapa anda kaya raya? Jadi apa innama utituhu ala ilmin inti. Saya bisa gini karena ilmu saya banyak, bisa mengelola aset saya. Saya bisa kaya gini karena punya ilmu yang bisa mengelola aset. Itu Allah tersinggung. Karena dia nak suka sibuk ngelam Allah. Kui alim sibuk ngelam Allah. Kui dadi wong apik ya sibuk ngelam Allah. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula ada kana. Saku ndok hidayah ngene kabeh kersane. Ora kok malah ngelam awake. Aku suka mergo ulet. Wis ulet manajemen ekonomi ku bagus. Sehingga ndak ada yang bocor sana sini. Bocor biasa. Nah momen sejati semuanya alhamdulillah. Nah, pangeran ngertakno katet babon nak tuntas. Kau melak bisnis multi level apa? Nah, pangeran dia bangkrut. Kau tahu orang ngono kabe? Anak melor jantungnya bawa tersuci darah. Anak apa tuh? Tuntas. Serono gunane kabe? Semula nih uang momen sejati uang seksi bu muci Allah nganti lali orang muci apa ede? Waktu silu hulan nyibuk no uang momen apa hukuku wah ya apa hak hak ya Allah? Nyibuk no an ayaku na ingin tahu no sopo momen lihudulihi maring hak hak momen. Ana iku zakiran ku eling. Dadi wong mukmin wong sing eling hak-hake pangeran nganti lali hak-e dhewe. Dimisale kaya dadi majikan karyawan make, kuwi dhewe hak dihormati. Ya kuwi dhewe hak dihormati. Tapi kaya lali be hak mergo mok eling hak-e pangeran. Aku wis bener ta ora ya perlakuanku mbek karyawanku. Aku wis bener gak perlakuanku mbek santriku. Misale kados kula kiai dhewe hak dihormati santri. Tapi lali hakku pertanane aku eling. Wis bener gak aku ngelola santriku. Hake Allah ning aku kewajibanku ramah mbek santri wis bener ta ora. Iki dadi majikan yo ngono. Mesthine ki hak dihormati, dilayani iku bener, kamu punya hak. Tapi ki lali hak mergo kowe sadar hake pangeran akeh. Aku wis bener ta ora yang memperlakukan karyawanku ngene. Aku mau iso gak cipto, iso selamat sangko melarat, tapi aku iso gak membawa mereka ke lebih baik, misalnya senang pangeran, senang sholat. Nggak, tapi nape mbok senengi sholat, amin bejak pengajian, nggak ajak pengajian, nah malah lari. Jadi walhasil sibuk mikir hae pangeran nganti lali hae napa piyam yang baru jenenge mukmin sejati wa tushiluhu hukuku wahi an ayyakuna li khudzihi napa zakir. Ini wa'alaikumsalam.